Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات طلاب وطالبات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita kembali bermajlis di rumah Allah Azza wa Jalla, tentunya dalam rangka at-tadakur wa at-tanasuh, saling ingat mengingatkan dan saling menasihati dengan mengambil fawaid, faedah-faedah dari karya masyayikh ahli sunnah wal jamaah, lebih khusus berkaitan dengan ujian dan cobaan yang sedang menimpa dakwatus salafiyah wa dakwati ahli sunnah wal jamaah. Kita ingin mengerti hakikat apa sesungguhnya yang terjadi di saha, di medan, atau dalam realita. Lalu kemudian kita mencari jalan keselamatan melalui bimbingan-bimbingan ulama-una, karya-karya masyayikh ahlus sunnati wal jamaah. Masih kita menyambung risalah yang kita baca yang pertama, limadza qala al-allamatu Rabi' an adillati Muhammad bin Hadi ma fihi illa adh-dhulm. Kenapa al-imam Rabi' hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa tidak ada dalil apa yang dimiliki oleh Muhammad bin Hadi yang ada adalah kezaliman? Dan tentu kita ingin melepaskan diri dari kezaliman sekecil apapun, barakallahu fikum. Dan kita mengetahui bahwa kezaliman itu ada pada tiga perkara, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kezaliman yang terkait dengan al-amwal, yaitu harta. Yang kedua, kezaliman terkait dengan ad-dam, ad-dima, yaitu darah. Yang ketiga, kezaliman yang terkait dengan kehormatan, barakallahu fikum. Maka semua bentuk kezaliman kita harus berusaha untuk membebaskan dan melepaskan diri darinya, kecil maupun besar. Dan tentu kita tidak pernah akan terlepas dan terbebas dari itu semua. Maka kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keberikutnya, kalaupun kita telah bebas dari kezaliman, maka kita tidak boleh punya kecenderungan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Walaupun mungkin engkau menganggap diri bersih dari kezaliman, tidak berbuat zalim, maka kita tidak boleh cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah Azza wa Jalla yaqul wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung mencocoki sepakat bersama orang-orang yang berbuat zalim. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, lalu atas dasar kecenderungan engkau terhadap orang yang berbuat zalim ini, engkau atau kalian akan ditimpakan dan dikenakan oleh api neraka. Nas'alullah salamatal afiyah. Sekarang kita langsungkan kata beliau hafizahullahu ta'ala Syekh Fawaz, wal'an nabda'u bisardil adillati allati tubayyinu zulma Muhammad bin Hadi lil ikhwati alladhina sammahum Muhammad bin Hadi bil isabah. Sekarang kata beliau kita memulai untuk memaparkan, membeberkan dalil-dalil, bukti-bukti yang menjelaskan kezaliman Muhammad bin Hadi terhadap saudara-saudaranya yang mereka sebut Muhammad bin Hadi dengan gelar isabah. Ya, ini pertama. Kedua, terhadap walladhi nasharu difa'al allamati Ubaid al-Jabiri hafizahullah ani Syekh Arafat al-Muhammadi. Dan orang-orang yang menebarkan pembelaan al-allamah, pembelaan al-allamah Ubaid al-Jabiri hafizahullah terhadap Syekh Arafat al-Muhammadi. Jadi barakallahu fikum, Ibnu Hadi memerangi siapapun yang menebar pembelaan terhadap Asy-Syaikh Arafat Muhammadi, termasuk yang memberikan pembelaan adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Diperangi barakallahu fikum, dicerca dan dicela. Li'annal kalama fihim wa tahdhira minhum huwa bidayatu zuhuril khilaf qabla ay yuwassi'ahu Muhammad bin Hadi wa yudkhilu fihi al masyayikha wa talabatal ilmi al akharin. Karena pembicaraan Ibnu Hadi kepada mereka, omongan tahdzirnya dia terhadap mereka, Syekh Arafat dan orang-orang yang disebutkan nanti oleh beliau, ya, Syekh Abdul Mu'ti bin Jayid Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Ilah, ini merupakan bidayah awal munculnya khilaf. Sebelum Ibnu Hadi atau Muhammad bin Hadi memperluas dan memasukkan masyayikh dan talabatul ilmi yang lain. Jadi ini permulaannya. Ya, sudah disebutkan di awal dia mentahdir kepada Syekh Arafat untuk tidak kemudian ikut di dalam sebuah daurah ilmiah Si Arafat nurut. Dan dia tidak berbicara kemudian memberikan pembelaan terhadap dirinya. Sampai beliau barakallahu fikum mengatakan untuk kemudian terjaganya izzatu dakwah tidak terjadi khilaf. Tapi ternyata itu berkepanjangan. Terlebih di saat Syekh Ubaid memberikan pembelaan terhadap Syekh Arafat al-Muhammadi. Diperluas barakallahu fikum da'iratul khilaf. Ya da'irah khilaf oleh Muhammad bin Hadi rahimani wa rahimakumullah. Tapi antum ingat bahwa bidayah tahdir atau khilaf itu di saat dia mentahdir Asy-Syaikh Arafat Al-Muhammadi. Walakinnahu lam ya'ti bil adillah ila hadhihi as-sa'ah. Akan tetapi dia Muhammad bin Hadi tidak pernah mendatangkan dalil sampai pada saat ini. Alaman yusammihim bil isabah, terhadap orang yang mereka namakan dengan isabah, termasuk yang sekarang kita baca risalah ini min talabati Syekh Zaid, talabati Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi barakallahu fikum, tidak luput dari celaan dan cercaan Syekh Zaid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang barakallahu fikum, yang pertama Asy-Syaikh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili. Ya, Syekh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili. Lam yudhhir Muhammad bin Hadi dalilan wahidan litahdhiri la qadihan wala ghairu qadihin. Muhammad bin Hadi tidak memperlihatkan dalilnya satu pun untuk mentahdir Asy-Syaikh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili. Ya, bukan Ibrahim Ar-Ruhaili, beda. Asy-Syaikh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili, baik tahdziran atau dalil itu tercela atau tidak, sama sekali tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Ini tentu sebagai informasi kepada orang yang mungkin sudah berupaya mencarikan dalil-dalil pembenaran terhadap kezaliman yang disebutkan oleh Syekh Rabi, kezaliman Muhammad bin Hadi barakallahu fikum. Walam yudhhir Muhammad bin Hadi dalilan wahidan litahdir. Apakah dalil itu memang benar-benar kandungan ketercelaan padanya atau tidak tercela? Bal zalamahu, bahkan dia Muhammad bin Hadi telah melakukan kezaliman terhadap Asy-Syaikh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili. Wa nasaba lahu taghridatan qadimatan za'ama, perhatikan baik-baik kata za'ama, annahu yaqsiduhu fiha. Dia telah melakukan kezaliman lalu mengaitkan sebuah tulisan lama yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili. Ya, tulisan lama dikaitkan dengan tulisannya yang lama. Dia sangka, dia menyangka, Muhammad bin Hadi menyangka kalau yang dimaksud dengan tulisan Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili ini adalah dirinya. Menyangka. Ya Allah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi, apa sih dasarnya sampai mengatakan Asy-Syaikh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili sa'afiqah, isabah, ya akhas, lebih jelek, atau dengan berbagai macam celaan-celaan. Ternyata persoalannya adalah sebuah tulisan lama yang ditulis oleh Syekh Abdul Mu'ti bin Jayyid Ar-Ruhaili. Dan dia menyangka kalau tulisan beliau itu adalah tertuju pada dirinya. Coba antum perhatikan baik-baik. Walamma tabayyana lahu, maka di saat nampak di hadapan Muhammad bin Hadi ta'rikhut taghridah, penanggalan tulisan tersebut, penanggalannya nampak. Barakallahu fikum. Allaqa ala dhalik, dia memberikan komentar atas itu. Ternyata sebelum, akan disebutkan, sebelum keluar tahdzirannya terhadap Syekh Arafat yang menjadi awal munculnya fitnah Sa'afiqah tersebut, ini tulisan sudah keluar. Tidak ada kaitannya dengan dia. Ya, agar nanti kita tahu siapa sesungguhnya yang punya bitonah, bitonah su yang menyampaikan Syekh kepada Syekh Muhammadnya. Siapa sesungguhnya yang punya teman-teman jelek yang kemudian membawakan itu semua seolah-olah dia yang dimaksud dengan tulisan tersebut. Tatkala nampak baginya penanggalan tulisan itu, lalu dia memberikan ta'liq, komentar. Walam ya'tadir, ini kebiasaan. Dia tidak meminta maaf kepada Syekh Abdul Mu'ti ilal an, sampai sekarang. Dibiarkan begitulah saja. Padahal tulisan ini beliau tulis sebelum dia mentahdir kepada Syekh Arafat. Ya? Jadi barakallahu fikum, lalu disangka kalau tulisan ini dia yang dimaksud. Apa sih bunyi tulisannya? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhihi taqridatu hiya dalilul wahid alladhi adhharahu Muhammad bin Hadi fi tahdhir min asy-Syaikh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili. Allahu akbar. Tulisan ini merupakan satu-satunya dalil yang dinampakkan, yang di apa namanya, yang ditampilkan oleh Muhammad bin Hadi dalam mentahdir Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili. Coba untuk perhatikan baik-baik. Apa ini langkah ulama al-jarah wa ta'dil? Melakukan jarah terhadap seseorang, barakallahu fikum. Walladhi nafahu Muhammad bin Hadi fi shafhati taliyah. Setelah itu dihapus, ditiadakan oleh Muhammad bin Hadi pada lembaran yang keberikutnya. Walakinnahu lam ya'tadir li Syekh Abdul Mu'ti. Tapi dia tidak meminta maaf, padahal salah. Ya, sudah mentahdir atas dasar landasan yang salah, lalu tidak mau minta maaf, barakallahu fikum, kepada yang bersangkutan. Ya Allah. Falimada sabbu, kenapa celaan itu muncul? Wa tashbihul kalam bina'iqil ghurab, dan menyerupakan ucapan Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili seperti suara burung gagak. Ya, gagak teriak di tempat jauh tapi suaranya menggelegar. Kenapa kok celaan seperti itu muncul? Barakallahu fikum. Walam ya'ti Muhammad bin Hadi bi'adatin litaghridah illa li Syekh Bundar, li Syekh Bandar. La kama dzakara annal isabah a'adat taghridah. Setelah itu, ya, ini tulisan lama. Lalu oleh Syekh Bandar diulang kembali tulisan lama tersebut. Nah, Ibnu Hadi mengatakan diulangi oleh Al-Isabah. Isabah itu banyak jumlahnya. Ada Syekh Arafat, ada Syekh siapa namanya, Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili, ada Syekh Bandar di dalamnya, ada Abdul Ilah, Syekh Abdul Ilah. Jadi dia menyebutkan ini diulangi lagi tulisan ini oleh Isabah. Padahal yang mengulanginya itu adalah Syekh Bandar saja. Bukankah ini adalah sebuah bentuk barakallahu fikum kedustaan? Walaysa fiha tasmiyah li Muhammad bin Hadi, fa kaifa yaqulu sammani? Di dalam tulisan Asy-Syaikh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili tidak ada penamaan padanya Muhammad bin Hadi, tapi ketika dia memberikan bantahan, ya, mengatakan sammani, dia memberikan nama kepadaku, dia menulis namaku. Ya Allah, coba antum perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Bal inna taghridata Syekh Abdul Mu'ti ta'rikhuha qabla kalam Muhammad bin Hadi fi Syekh Arafat kama sayati. Tulisan Syekh Abdul Mu'ti penanggalannya adalah sebelum pembicaraan Muhammad bin Hadi terhadap Syekh Arafat, barakallahu fikum. Ini kita sebutkan ada tulisan, ya, dan kita tidak bisa membacanya, saya susah, tapi dengan penjelasan di bawah jelas. Wa yadhharu min ikhtilafil laun, kata beliau, dan nampak dari perbedaan warna, anna Muhammad bin Hadi asa adh-dhanna bi Syekh Abdul Mu'ti, bahwa Muhammad bin Hadi benar-benar su'udzon kepada Syekh Abdul Mu'ti. Bal, bahkan wasabbahu, bukan cuma hanya su'udzon, ketersinggungan, barakallahu fikum. Ini sungguh amat sangat-sangat berbahaya pada diri seorang da'i ilallah azza wa jalla, memiliki sifat ketersinggungan, rahimani wa rahimakumullah, harus dibuang jauh-jauh. Ya, bal tidak hanya su'udzon kepada Syekh Abdul Mu'ti. Jadi memang kalau kembali ke aslinya, barakallahu fikum, ini tulisan ini warnanya merah. Ya, tulisan ini barakallahu fikum warnanya merah, yang tulisan tangan. Ya, bukan cuma su'udzon kepada Syekh Abdul Mu'ti, bal wasabbahu wattahamahu walam ya'tadir ba'da an tabayyana lahu khata'u. Bahkan dia mencela Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili, lalu kemudian menuduhnya, dan dia tidak minta maaf. Setelah nampak padanya kesalahan, dia tidak minta maaf, barakallahu fikum. Ya, summa lamma ra'a anna ta'rikha qadimun arada ayyughalita, arada ayyughalita, maka tatkala dia melihat ternyata tanggal keluarnya tulisan ini adalah lama, dia ingin melakukan yughalit. Apa istilahnya kalau bahasa kita yughalit itu? Ya, apa? Salah, kemudian dia, contoh misalkan Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala sering, ya, melakukan soal mughalatah, ingin apa bahasa kita? Hah? Berkelit, ya. Naam, jazakallah khair. Anna ta'rikha qadim, bahwa penanggalan itu lama, dia ingin berkelit. Barakallahu fikum, jazakallah. Fadzakara bi anna Syekh Bandaran qad aada taghridah ba'da kalamihi fi Syekh Arafat. Dia tidak segera minta maaf setelah mengetahui kalau dirinya itu salah. Dalam sangkaannya, kalau ucapan Syekh Abdul Mu'ti ini sebelum dia mentahdir Syekh Arafat, dia menyangka kalau ucapan tulisan Syekh apa Syekh Abdul Mu'ti mengenai dia, tertuju kepadanya. Setelah menemukan kalau ternyata tanggalnya itu enggak benar, ternyata jauh sebelum dia mentahdir, dia ingin berkelit. Ya, fadzakara, dan dia menyebutkan bahwa Syekh Bandar mengulangi tulisan itu setelah ucapannya atau tahdirannya kepada Syekh Arafat. Coba, kita dididik seperti ini barakallahu fikum. Ya, makanya akan jelas nanti bagaimana ucapan Syekh Rabi bahwa benar-benar tidak terdidik di atas ya kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim dan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi dia tahu kalau dia melakukan kesalahan tetapi tidak segera untuk meminta maaf. Maka beliau menambahkan, qala Syekhul Islam, fal kadhibu 'ala syakhsi haramun kullu sawa'un kana ar-rajulu musliman aw kafiran barran aw fajira lakinnal iftira'a 'alal mu'mini ashad. Kata beliau, fal kadhibu 'ala syakhsi haramun kulluhu, berdusta atas seseorang itu haram secara keseluruhannya, ya, haram berdusta. Apakah dia muslim atau kafir, atau dia baik atau dia jelek pelaku dosa, maka mengada-ngada atas seorang mukmin asyad, lebih mengerikan, lebih parah. Fanzur ayyuhal munsib, lihatlah wahai saudaraku yang memiliki sikap insaf adil, ila hadza dzulmil bayyin, kepada bentuk kezaliman yang nyata ini. Mimma yubayyinu laka diqqata wa rusukha syaikhina fadilatil allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah fi babil jarhi wa ta'dil wa fi tiqadihi li Muhammad ibn Hadi. Lihatlah wahai saudaraku yang munsik, yang memandang, membaca, melihat, menggali dengan penuh keadilan kepada kezaliman yang terang benderang ini. Ini menunjukkan tentang nampaknya ketelitian, kekokohan asy-syaikhuna ya al-allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali di dalam bab al-jarh wa ta'dil. Lantum menjarah seseorang dengan praduga dan sangkaan, ya, ini tidak akan dilakukan oleh seorang alimul jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Sekarang fi babil jarh wa ta'dil dan juga di dalam bantahannya terhadap Muhammad bin Hadi bahwa tidak ada dalil, yang ada adalah kezaliman. Barakallahu fikum. Kita lihat ke berikutnya. Al-Syeikh Bandar bin Sulaiman Al-Khaybari, isabah so'afiqah. Lam yudhir Muhammad bin Hadi, ya, halaman 7, poin yang kedua, Al-Syeikh yang kedua. Al-Syeikh Bandar bin Sulaiman Al-Khaybari, lam yudhir Muhammad bin Hadi dalilan wahidan yastahiqqu ayyusamma dalilan litahdir bal zalamahu wa za'ama annahu qasadahu fi taghridatin wa hiya fil haqiqati an du'atil mudaharat. Allahu Akbar. Muhammad bin Hadi tidak menampakkan satu dalil pun yang pantas untuk dinamakan dalil di dalam tahdirannya terhadap Syekh Bandar bin Sulaiman Al-Khaybari. Bahkan dia menzaliminya dan menyangka kalau Syekh Bandar memaksudkan di dalam tulisannya, padahal tulisannya itu pada hakikatnya tentang dai-dai mudaharat. Dai-dai, ya, para pendemo, barakallahu fikum. Wa hadhihi taghridatu jaa biha Muhammad bin Hadi li syaikhina al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullah li yubayyina halas Syekh Bandar Al-Khaybari. Taghrid, tulisan ini dibawa oleh Muhammad bin Hadi kepada Syekh Rabi hafizahullah untuk menjelaskan tentang kondisi Syekh Bandar Al-Khaibari. Wa Syekh Bandar Al-Khaibari la yaqsidu bihadhihi taghridati Muhammad ibn Hadi walam yalmizhu bi annahu sahibu manhajin fasid. Syekh Bandar Al-Khaibari tidak bermaksud dengan tulisannya ini adalah Muhammad bin Hadi, dan tidak pula mencela dia bi annahu sahibu manhaj fasid, bahwa dia adalah pemilik manhaj yang rusak. Fal maksud, yang dimaksud oleh Syekh Bandar adalah huwa raddu ala manhajil wuluj fil mudaharat wal i'tisamat walau hassanaha man hassanaha. Yang beliau maksudkan dalam tulisan itu bantahan atas manhaj orang-orang yang masuk ke dalam mudaharat wal i'tisamat, yaitu persepakatan, ya, dalam mudaharat itu, dalam demo tersebut, walaupun dia menganggapnya baik. Faman huwa alladhi awsala lahu wa laqanahu hadhihi al-fikrata an hadhihi taghrida. Nah, beliau bertanya Syekh Fawaz, lalu siapa yang menyampaikan kepadanya, kepada Muhammad bin Hadi, dan yang mentalkinkannya pemikiran ini, kalau tulisan ini dia yang dimaksud, siapa? Wala'alla hadha minal bitanah allati hau. Jangan-jangan ini merupakan temannya, teman di beliau maksudnya, teman Syekh Muhammad bin Hadi yang memberitakan kalau Anda yang dimaksud olehnya. Kan begitu, dipancing-pancing emosional, apalagi kalau orangnya itu memiliki sifat demikian, akan cepat kena. Ya, kita baca di hadapan thullabul ilm asbab suqut Yahya Al-Hajuri barakallahu fikum, yang ditulis oleh Syekh Yasin, ada 5 poin. Ya, datangnya orang-orang yang mengeluh-elukan, datangnya orang-orang yang menakut-nakuti. Kalau Anda tidak mengusir dia, kalau Anda membiarkan dia, Anda begini-begini. Barakallahu fikum. Kata beliau, fattaghridatu kutibat fi as-sabi' Mei. Tulisan itu ditulis pada tanggal 6 bulan Mei 2017. Wahia murtabitatun bitaghridati allati tahtaha allati kutibat fi nafsil yawm kama huwa wadihun fi surah. Tulisan ini terikat dengan tulisan yang di bawahnya, yang ditulis pada waktu itu juga. Wa minal ma'lum fi taqridat anna taqridatal asfal hiyal ula faqad kataba asy-syaikhu Bandar al-mudaharat wal-i'tisamat laysat manhajan islamiyan walau walajal jamalu fi sammil khiyat hatta wa in ijtama'a ahlul ardi kulluhum ala tahsiniha wa taswighiha fadlan anil afrad. Ini tulisannya, hakikat tulisan Syekh Bandar yang dianggap dia yang dituju, disangka dia yang dituju, sehingga keluar peringatan, keluar celaan. Nas'alullah salamatul afiyah. Di dalam tulisan-tulisan itu terdapat padanya al-mudaharat wal-i'tisamat, yaitu bersepakat. Al-mudaharat yaitu berdemo, bukan manhaj Islami. Walaupun misalkan ya onta bisa masuk ke dalam lubang jarum, ya, bukan Islami. Kapan onta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Mustahil kan? Kalaupun terjadi, maka mudaharat, sikap atau cara-cara berdemo keluar ke jalan-jalan itu bukan manhaj Islami, walaupun onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Walaupun kata beliau, berkumpul seluruh penduduk bumi ini menganggap itu baik atau membolehkannya, terlebih kalau individu-individu. Summa kataba, lalu beliau menulis, ihdar, hati-hatilah kalian, antuhassina madhaban au manhajan fasidan bisababi wulud ba'dil fudala fihi. Nah, ini yang kemudian dianggap, oh saya yang dituju, saya yang dimaksud oleh Syekh Bandar. Hati-hati kalian engkau untuk menganggap baik madhab, manhaj yang rusak. Manhaj mana yang dimaksud? Mudhaharat tadi yang dimaksud. Ya? Disebabkan karena masuknya sebagian orang-orang yang mulia padanya. Ikut nimbrung orang-orang. Ya? Fal ajrabu, beliau kemudian melangsungkan. Fal ajrab yu'di idza urida ala musahhin. Orang yang sakit ajrab belang itu akan bisa, ya tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla, mengenai yang lain apabila ditaruh, diletakkan atau berada di tengah orang-orang yang sehat. Wala yasihul ajrab, dan tidak akan sehat orang yang ajrab itu, idza urida ala musahhin, apabila diletakkan atau bertempat di tengah orang-orang atau orang yang sehat. Tidak akan sebaliknya. Ini bahasa beliau. Kalau misalkan orang yang sakit belang itu, ya, berada di tengah orang-orang yang sehat, mengkhawatirkan belang itu, ya, menular biiznillah. Tapi tidak akan sehat orang yang berpenyakit belang ini apabila dia berada di tengah orang yang sehat. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, antum perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Ini gambaran dalil. Makanya kata Syekh Rabi, yang disangka dalil olehnya dalam ta'liqat, yang disangka dalil olehnya, barakallahu fikum, ternyata bukan dalil. Coba antum lihat, perhatikan baik-baik. Ya, orang berbicara tentang mudhaharat dianggap dia yang dituju, dia yang dimaksud. Masya Allah, ketersinggungan, barakallahu fikum. Makanya shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mengatakan al barakatu ma'a akabirikum. Ya. Kalau sekiranya celaan-celaan yang dialami oleh Syekh Rabi mulai dari awal, barakallahu fikum, beliau berbuat terhadap dakwah ini ditimpakan atau dikenai kepada Syekh Muhammadnya, kita tidak mengerti kira-kira apa yang akan terjadi. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian kita mengambil sebuah pelajaran bahwa al-barakah kibar dari sisi umur, kibar dari sisi barakallahu fikum, pengalaman, ilmu, ketakwaan dan seterusnya, ini adalah sangat-sangat berpengaruh barakallahu fikum di dalam al-ilmu dan menyampaikan ilmu. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita masuk kepada dalil yang ketiga tentang Syekh Abdul Ilah bin Abdul Aziz Ar-Rifa'i. Jadi dua syekh sudah disodorkan. Ini dalil sudah disodorkan kepada Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Lam yuzhir Abdul Ilah bin Abdul Aziz Ar-Rifa'i. Lam yuzhir Muhammad bin Hadi dalilan wahidan yastahik ayyusammiya dalilan litahdir. Bal zalamahu wa za'ama annahu qasadahu fi taghridatin wahiya fil haqiqati la yaqsiduhu abadan biha. Muhammad bin Hadi tidak menampakkan satu dalil pun yang pantas untuk dinamakan dalil, bukti untuk mentahdir Yusuf Abdullah Abdul Ilah bin Abdul Aziz Ar-Rifa'i. Bahkan dia berbuat zalim kepadanya dan dia menyangka kalau tulisan Syekh Abdul Ilah bin Abdul Aziz yang beliau maksudkan adalah dirinya Muhammad bin Hadi. Padahal hakikatnya dia tidak memaksudkannya barakallahu fikum. Wa hadha taghridatu jaa biha Muhammad bin Hadi li Syekhina Rabi liyubayyana hala Syekh Abdul Ilah, kata beliau Abdul Ilah. Tulisan ini dibawa oleh Muhammad bin Hadi kepada Syekhuna Rabi untuk menjelaskan tentang kondisi Abdul Ilah. Sementara tulisan itu ada sejarahnya. Siapa sih yang dibantah melalui tulisan Abdul Syekh Abdul Ilah bin Abdul Aziz Ar-Rifa'i? Kata beliau menjelaskan kembali, wa fahal li Muhammad bin Hadi. Fahal li Muhammad bin Hadi maqalun anir ruwatil kadzabah. Apakah Muhammad bin Hadi itu punya ucapan, penjelasan, keterangan tentang rawi-rawi kadzabah? Jadi Syekh Abdul Ilah ingin membantah ya, sebuah tulisan yang tulisan itu menjelaskan tentang ruwat al-kadzabah, rawi-rawi yang dusta. Sementara Muhammad bin Hadi enggak punya, artinya enggak ada penjelasan tentang itu, enggak ada pembicaraan tentang hal itu. Faman huwallazi awsala lahu wa laqanahu hadhil fikrata anit taghridah. Siapa lalu yang menyampaikan kalau tulisan Abdul Syekh Abdul Ilah bin Abdul Aziz Ar-Rifa'i ini kepada beliau? Siapa? Dan siapa yang mentalkinkan pemikiran ini, tulisan ini, kalau tulisan ini engkau yang dimaksud? Siapa? Fal maqalul muntaqat huwa libni Ataya. Ya? Sementara Syekh Abdul Ilah Ar-Rifa'i itu mengeluarkan tulisan untuk membantah tulisannya Ibnu Ataya. Ya. Dengan judul tulisan Ibnu Ataya itu ruwatun udul au thiqat wusifu bil kadhibi wa lam yuqbal fihim dalik. Ini judulnya. Ini yang dibantah oleh beliau, oleh Syekh Abdul Ilah bin Abdul Aziz, menyangka tersinggung kalau bantahan Syekh Abdul Ilah bin Abdul Aziz ini adalah dia yang dituju. Ya. Wali mitli hadith tuham radda Syekhuna Fadilatul Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ma sammahu Muhammad bin Hadi bil adillah. Atas dasar ini, celaan atau tuduhan ini, Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali ya, membantah apa yang dinamakan oleh Muhammad bin Hadi sebagai dalil-dalil. Coba antum perhatikan dalilnya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, pembongkaran dalil-dalil ini tentu ada sebuah pelajaran yang berharga. Pelajaran yang berharga adalah sebuah hukuman zalim lalu dibangun di atas tanpa dasar barakallahu fikum. Ya, seperti yang diucapkan oleh Syekh Rabi bahwa tidak ada hujah bagi Muhammad bin Hadi, yang ada adalah kezaliman. Sekarang para pembela-pembelanya ada enggak yang tahu? Seperti tahunya masyayikh kita ahlus sunnati wal jamaah. Seperti masyayikh kita barakallahu fikum yang membongkar fitnah ini, ada enggak para pembela-pembelanya? Hafizani wa hafizakumullah. Kalau sekiranya ada yang tahu, kira-kira dia sudah mengkaji, mendalami tidak hujah-hujah itu pantas enggak untuk menghukumi masyayikh hanya dengan dugaan-dugaan, oh saya yang dimaksud. Barakallahu fikum. Tentu ini pelajaran yang sangat berharga. Di saat menghukum seseorang itu, kalau tidak benar dan tidak tepat, berarti hukuman itu akan kembali kepada engkau. Anda mengatakan seseorang ini, misalkan kadzab, kalau tidak benar barakallahu fikum, maka akan kembali tudingan dan tuduhan itu kepada engkau. Yang kedua, kalau engkau dengan seperti yang kita sebutkan, yang telah kita sebutkan, kalau engkau membantah seseorang dengan batil, maka akan ada orang membantah engkau dengan al-haq. Al-jaza'u min jinsil amal barakallahu fikum. Keempat, sekarang kita lihat Asy-Syaikh Mahdi Al-Battar Al-Ghamidi. Lam yuzhir Muhammad bin Hadi dalilan wahidan yastahiqqu ay yusamma dalilan litahdil bal zalamahu wa za'ama annahu qasadahu fi taghridatin wa hiya fil haqiqati laysat li Syaikh Mahdi. Muhammad bin Hadi tidak menampakkan satu dalil pun yang pantas untuk dinamakan dalil dalam mentahdir Syaikh Mahdi Al-Battar Al-Ghamidi. Ya, bal dia telah melakukan kezaliman kepadanya dan dia menyangka kalau tulisan itu dia yang dimaksud, padahal tulisan itu bukan tulisan Syaikh Mahdi. Ya. Coba antum perhatikan. Sekarang dijelaskan di bawah siapa sih punya tulisan sesungguhnya. Wa hadhihi taghridatu jaa biha Muhammad bin Hadi li Syaikhina Rabi' li yubayyina hala Syaikh Mahdi Al-Battar. Kata beliau, Syekh Fawaz, tulisan ini telah dibawa oleh Muhammad bin Hadi kepada Syekh Rabi untuk menjelaskan tentang kondisi Syekh Mahdi Al-Battar. Waqad zalamahu fi dhalik. Sungguh dia telah berbuat zalim padanya. Fakhalata Muhammad bin Hadi bin baina Syekh Mahdi wal mu'allik al-akh Sayrawan Ashqar. Falkatib huwa al-akh Sayrawan Al-Ashqar. Muhammad bin Hadi telah berbuat zalim kepada Syekh Mahdi Al-Battar. Ya. Kemudian fakhalata, dia mencampur aduk antara Syekh Mahdi dan mu'allik yang mentaklik, yang mengomentari, yaitu Al-Akh Sayrawan Al-Ashqar. Penulisnya sesungguhnya bukan Syekh Mahdi, tetapi Al-Akh Sayrawan Al-Ashqar penulisnya. Tetapi barakallahu fikum, yang dikenai sasaran adalah Syekh Mahdi Al-Battar Al-Ghamidi. Antum perhatikan baik-baik langkah barakallahu fikum. Wa Muhammad bin Hadi qad zalama fadilat Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah lamma kataba. Muhammad bin Hadi tidak hanya berbuat zalim kepada ini, tetapi dia telah berbuat zalim kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri di saat dia menulis barakallahu fikum, wa aina dalailu Syekh Ubaid fi kulli alladhina takallama fihi. Ah, coba antum bayangkan. Ya. Mana dalil-dalil Syekh Ubaid terhadap setiap orang yang dia bicarakan? Enggak, coba sudah tahu. Dia Syekh Rabi mengatakan Anda ini enggak punya dalil, tetapi ia ingin mengelabuhi para pengikutnya, orang yang barakallahu fikum mengagungkannya, ya. Melemparkan sebuah ucapan, mana bukti-bukti Syekh Ubaid terhadap orang yang dicelanya, yang dibicarakan olehnya? Syekh mengatakan, "Faman haula'il kull?" Ayo, siapa sih orang-orang yang dibicarakan oleh Syekh Ubaid itu? Siapa? Anda mengatakan kul, kul itu siapa? Ya, Syekh Ubaid ketika berbicara tentang Ahmad Bazmul, ini buktinya, dia begini. Tapi ingin mengelabuhi para pengikutnya. Seolah-olah Syekh Ubaid itu telah berbicara tentang seorang tanpa dalil sebagaimana dia. Nas'alullah salamatul afiyah. Walimadha lam yutalib Muhammad bin Hadi asy-syaikha Ubaidan sabiqan bil adillah fi kulli haula al-mutakallam fihim ma'a qurbi wa suhulati dhalik am huwa adh-dhulmu wat-tasni'u la ghair? Kenapa Muhammad bin Hadi tidak mencari Asy-Syaikh Ubaid ya dalil-dalilnya terlebih dahulu terhadap orang yang Syekh Ubaid berbicara tentang mereka, tapi sudah ditulis ke sana kemari. Mana dalil-dalil Syekh Ubaid terhadap orang yang dibicarakan? Kenapa Anda tidak datang? Padahal kata beliau dekat tempatnya dengan Syekh Ubaid, tidak jauh. Iya. Wasuhulah, ada kegampangan, sangat-sangat gampang untuk dia bertanya mana dalilnya. Tetapi demikianlah barakallahu fikum ujian dan cobaan yang menimpa kita. Siapa memang benar-benar istiqamah bersama ulama'ul kibar barakallahu fikum ya warasatul anbiya yang mustaqimin as-sabitin, ataukah bersamaan dekatnya engkau dengannya, mudahnya engkau untuk mencari dalil kepada Syekh Ubaid barakallahu fikum, ataukah yang Anda tulis itu adalah sebuah kezaliman dan celaan? La ghair. Apa itu yang Anda maksudkan? Jadi Syekh Ubaid dizalimi, padahal subhanallah pujian dia terhadap Syekh Ubaid itu luar biasa barakallahu fikum, tapi kemudian diperlakukan sedemikian rupa. Apalagi di saat keluarnya tazkiyah rekomendasi beliau terhadap Syekh Arafah. Jadi sudah berapa Syekh Arafah ini yang terdepan barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili, Asy-Syekh Syekh Bandar, kemudian Syekh Naam, yang terakhir Syekh Abdul Ilah bin Abdul Aziz Ar-Rifa'i. Sekarang yang kelima, Asy-Syekh Abdul Wahid Qafiz Al-Maghribi. Lam yuzhir Muhammad bin Hadi dalilan wahidan yastahiqqu ay yusammiya dalilan litahdhir, bal zalama Asy-Syekh Abdul Wahid faza'ama annahu qatta'ana fihi. Muhammad bin Hadi tidak menampakkan satu dalil pun yang pantas dinamakan dalil untuk mentahdir Abdul Wahid, Syekh Abdul Wahid Qafiz Al-Maghribi, Syekh Maghrib barakallahu fikum di Maroko. Bahkan dia telah menzalimi Syekh Abdul Wahid, dan dia menyangka kalau Syekh Abdul Wahid mencela dia, bagaimana kisahnya akan diceritakan oleh Syekh Abdul Wahid sendiri. Ya, Al-Maghribi, apa sih kisahnya? Kok begitu cepat ditahdir? So'afika, ya, barakamulhaq bi ahlil ahwa, ya, dibangsakan, digabungkan bersama ahlul ahwa. Kenapa kok begitu cepat celaan-celaan muncul? Akan disebutkan barakallahu fikum oleh beliau hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wa qawlu Muhammad bin Hadi mukhatiban Shaykhana Rabi an akhina Abdul Wahid Qafiz, kata beliau, ucapan Muhammad bin Hadi di saat mengajak Syekh Rabi berbicara tentang saudara kita Abdul Wahid Qafiz Al-Maghribi, qafaza itu meloncat, lalu kemudian nginjak-nginjak, muakhiran, ya, Belakangan ini si Abdul Wahid kata Muhammad bin Hadi di hadapan Syekh Rabi, qafaza, dia melompat, muakharan, meloncat maksudnya, kemudian mencela, wasara mimman yadkhuluna alaik, sehingga orang ini termasuk orang-orang yang masuk ke tempat engkau, artinya ingin mencela ini lo, teman-teman engkau ini adalah orang-orang yang jelek. Barakallahu fikum. Wa ala Syekh Ubaid, dan yang masuk kepada Syekh Ubaid ini dia, ya, Abdul Wahid Qafiz. Apa sih dalilnya? Siapa Syekh Abdul Wahid Al-Qafiz ini? Aqul Al-Akh Abdul Wahid min qudama as-salafiyyin al-maghribah fil jami'atil islamiyah. Abdul Wahid, Syekh Abdul Wahid adalah termasuk para pendahulu salafiyin, artinya masuk dalam barisan yang lama di Jami'ah Islamiyah. Beliau hadir di durus-durus masyayikh mulai dari tahun 1428 ya, Hijriyah. Berarti berapa tahun sekarang Sultan? Berapa? 12 tahun. Barakallahu fikum. Takriban kurang lebih. Kama akhbarani bidzalikal ikhwah fil Madinah, sebagaimana saudara-saudara saya memberitakan di Madinah. Ai kibal kathirin minal magharibah al mawjudin bi qurbi Muhammad ibn Hadi al yaum, dan juga dari sisi kebanyakan orang-orang Maghrib, Maroko yang ada sekarang dekat dengan Muhammad bin Hadi. Waqad anzala Syekhu Abdul Wahid tawdihan bayyana fihi haqiqata ma jara. Sungguh Syekh Abdul Wahid telah menurunkan penjelasan dan menjelaskan hakikat sesungguhnya yang terjadi. Tapi ini su'afiqah, barakallahu fikum. Ditudung sebagai isabah, su'afiqah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita baca tulisan Asy-Syaikh Abdul Wahid Qafiz Al-Maghribi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kata Syekh Qafiz, kata Syekh Abdul Wahid, fa inni arsaltu ila adadin minal ikhwati atharan anil imam Syafi'i rahimahullah yusi fihi Yunus bin Abdul A'la rahimahullah. Kata beliau, beliau bercerita apa sih persoalan terjadi sampai kemudian dituduh sebagai su'afiqah. Syekh Abdul Wahid beliau bercerita, sungguh saya telah mengirim ya kepada sejumlah saudara-saudaraku sebuah athar Imam Syafi'i rahimahullah. Di saat Imam Syafi'i memberikan wasiat kepada Yunus bin Abdul A'la rahimahullah. Apa bunyi wasiat Imam Syafi'i? Perhatikan baik-baik, pelajaran yang sangat berharga. Yaqulu lahu, Imam Syafi'i berkata kepadanya, ya Yunus, wahai Yunus. Mana Yunus? Kelompok Yunusuna? Naam, Yunus kita kelompok. Jadi Yunus yang di sini, yang beliau adalah Yunus bin Abdul A'la rahimahullah. Idza balaghaka an sadiqin laka, apabila sampai kepadamu tentang temanmu, ma takrahuhu, apa yang anda tidak sukai. Idza balaghaka an sadiqin laka ma takrahuhu, apabila sampai kepada engkau dari temanmu apa yang engkau tidak sukai. Ada yang menyampaikan, oh afwan, dia telah mengucapkan demikian, padahal yang mengucapkan, yang dinukilkan ucapanmu itu adalah temanmu sendiri, yang dinukilkan adalah kalimat yang menyakitkan engkau. Fa iyyaka, berhati-hatilah engkau antubadira bil adawah. Hati-hati engkau, jangan sekali-kali engkau segera untuk kemudian menampakkan permusuhan. Temannya, barakallahu fikum, ada yang menyampaikan sebuah ucapan temannya ini yang mungkin menyakitkan dia. Kata al-Imam Asy-Syafi'i kepada Yunus, ya, bin Abdul A'la, hati-hati engkau, jangan engkau bersegera untuk memancangkan permusuhan. Kedua, wa qat'il wilayah, memutuskan kecintaan, ya, kasih sayang. Fatakunu, sehingga engkau mimman azala yakinahu bisyak, sehingga engkau termasuk orang yang melenyapkan keyakinannya dengan keraguan. Lah ini baru informasi berita. Tapi ketika dia telan langsung berita itu, lalu muncul ya amarahnya, murkanya, padahal belum tentu berita ini benar. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Hilang keyakinan yang selama ini dia kenal temannya itu karena keraguan-keraguan yang datang pada dirinya karena ada informasi berita tersebut. Allahu Akbar. Ini barakallahu fikum terkait dengan pertemanan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau bercerita, ini yang saya kirim, ya, yaitu sebuah ucapan al-Imam Syafi'i. Wa mimman arsaltu ilaihim hadzal athar, kata Asy-Syaikh Abdul Wahid Qafi, termasuk orang yang saya kirimkan kepada mereka athar Imam Syafi'i ini, Umar Salim Abu Abdullah min Madinati Kilmim, termasuk orang saudaraku yang aku kirimkan kepadanya athar Imam Syafi'i ini adalah Umar Salim Abu Abdullah dari Madinata Kilmim. Alladzi lam akun atawaqqa abadan, yang saya tidak pernah menyangka selama-lamanya, annahu sayaf'alu alladzi fa'al, saya tidak pernah menyangka dia akan melakukan seperti yang dia perbuat sekarang ini. Kenapa? Ya orang kan husnul dzan adanya, li'azimin, karena besar, wajamilil wud, dan bagusnya ya persahabatan dan pertemanan, alladzi kana bainana, di antara kami. Kami tidak pernah menyangka dengan saya kirimkan athar ini dia melakukan apa yang tidak pernah diduga. Ya, apa sih yang dilakukan? Haitsu rasala Syekh Muhammad bin Hadi an tariqi ahadihim yukhbiruhu annani arsaltu ilaihi al-athar liudafi'a bihi an nafsi, kata beliau. Ternyata rasal, dia memberikan, mengirimkan risalah ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi dari lewat orang lain, salah satu dari mereka, lalu memberitakan bahwa saya telah mengirim athar ini atau athar Imam Syafi'i ini untuk membela diriku sendiri. Jadi dia kirim, setelah saya kirim kepadanya, dia kirim kepada Syekh Muhammad, kata Syekh Abdul Wahid Khafi. Dia kirim. Nah, ternyata Syekh Muhammad bin Hadi dalam cerita beliau menyangka kalau saya ini dengan athar itu membela diri. Fakataba ilaihi syekh jawaban hadza nasuhu. Lalu, ya, Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi menulis kepadanya jawaban. Ini nasnya. Antum perhatikan baik-baik. Min Abdullah Muhammad bin Hadi ila akhihi fillah. Jadi ceritanya saya ulangi secara ringkas, bahwa Saya memiliki banyak ikhwah, kata Syekh Abdul Wahid. Saya mengirimkan sebuah atsar Imam Syafi'i. Salah seorang yang saya kirimkan bernama teman saya itu Umar Salim Abu Abdullah. Nah, ternyata Umar Salim Abu Abdullah ini saya tidak pernah menyangka kalau dia melakukan apa yang dia lakukan. Ya, karena memang tidak pernah menyangka ini, karena bagusnya hubungan dia, baiknya ya pertemanan dia. Lalu dikirim asar ini kepada Syekh Muhammadnya, kata beliau bercerita. Ya. Dari jalan temannya Maghribi dikirim kepada Muhammad bin Hadi. Setelah itu ternyata di dalamnya dikasih komentar seolah-olah dengan asar ini saya membela diri, kata Syekh Abdul Wahid. Barakallahu fikum. Lalu Muhammad bin Hadi menulis tulisan kepada Umar Salim Abu Abdullah. Dengarkan ini tulisannya. Dari Abdullah Muhammad bin Hadi ila akhihi fillah Abi Abdullah Umar Kilmimi hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad balagatni risalatu Abdul Wahid Qafiz ilaikum min tariqi ba'dil ikhwah haythu qara'aha alayya wa amlaytu alayhi hadzal ladzi tarawnahu. Telah sampai kepadaku risalah Abdul Wahid Qafiz kepada kalian dari jalan sebagian ikhwah yang dia sudah bacakan di hadapanku dan saya imlakkan apa yang kalian lihat ini. Apa itu? Sekarang dengarkan imlaknya. Hadzal atharu an Yunus ma'a Syafi'i bi ainihi qad fa'alahu Syekh Muhammad ma'a Qafiz. Katanya dia, asar dari Yunus bersama Imam Syafi'i ini saya telah lakukan, saya sudah amalkan bersama Qafiz. Faqad qarrarahu Syekh Muhammad bi ta'nihi fihi, yakni fi Syekh Muhammad wa samahahu. Jadi Syekh Muhammad menganggap bahwa Syekh Abdul Wahid telah mencelanya. Telah mencelanya dan Syekh Muhammad telah memberikan maaf kepadanya. Di mana? Fi majlis, majlisin masyhud, di sebuah majlis yang disaksikan. Wa afa anhu, dan Muhammad, Syekh Muhammad telah memberikan maaf kepadanya. Wa da'ahu lil qahwah fi baitihi minal yaumit tsani. Dan Muhammad bin Hadi telah mengundang, mengajak Abdul Wahid Qafiz untuk minum kopi di rumahnya pada hari keduanya. Ya, pada hari yang kedua keberikutnya, ya, ngajak, sudah maafkan, barakallahu fikum. Lakin zalika kullu lam yuthmir fihi wa naqasa ala aqibaihi marratan thaniyah. Akan tetapi itu semua tidak membuahkan. Bahkan balik, katanya, ke belakang kedua kalinya mencela, maksudnya mencela. Wa ada ila lu'mihi marratan thaniyah, kembali lagi mencela. Fama asa yaf'alu Syekh Muhammad, lalu apa yang harus diperbuat oleh Syekh Muhammad? Fandur fi hadzal mauqif ya akhil karim minni tijahahu. Lihatlah wahai saudaraku mauqif, ya, mauqif saya terhadapnya. Wandur bimadza yujazini, coba lihat bagaimana sikap saya terhadap dia. Lalu coba lihat apa yang dia berikan balasan kepadaku. Dibawakan asar, dikirim kepada saudaranya. Asar ini dikirim kepada barakallahu fikum Muhammad bin Hadi, dituding kalau dia dicela dengan asar tersebut. Ya, ini dibawakan oleh para ulama, ini loh hujahnya. Barakallahu fikum, yang tidak pantas untuk dijadikan hujah menghabisi saudaranya masyayikh barakallahu fikum ahli sunnah wal jamaah. Ceritanya ya seperti itu barakallahu fikum. Wa sadaqa syair hinama qal. Ya, dia bawakan syair. Idza anta akramtal karim malaqtah. Apabila Anda memuliakan orang yang baik, ya Anda akan pegang dia. Tapi apabila wa in anta akramtal laim tamarrada. Kalau Anda memuliakan orang yang memang punya jiwa jelek, maka dia akan tetap jelek barakallahu fikum. Nah, ini jawaban kisahnya seperti itu. Tulisan Syekh Muhammad itu seperti ini yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahid. Beliau sekali lagi mengirim athar Imam Syafi'i, bunyinya sangat-sangat mulia. Kalau datang sebuah ucapan dari saudara engkau, teman engkau, yang engkau tidak suka, engkau benci terhadap ucapan itu, maka jangan engkau segera membangkitkan permusuhan. Ya, barakallahu fikum. Jangan lalu engkau putuskan hubungan engkau, kasih sayang engkau kepadanya, sehingga engkau termasuk orang yang menghilangkan keyakinan dengan keraguan-raguan. Nah, dibawalah oleh orang yang dapat kiriman dari Syekh Abdul Wahid ini kepada Syekh Muhammad. Dia sangka kalau atar ini termasuk celaan pada dirinya sendiri. Coba antum perhatikan bagaimana menyimpulkan barakallahu fikum. Maka kata Syekh Abdul Wahid, fakana li zaman alayya an uwaddiha wa ubayyina fa aqul. Maka wajib atas saya, harus atas saya untuk menjelaskan dan menyampaikan keterangan. Saya katakan, awalan qaulus syekh, ucapan Syekh Muhammad, faqad qarrarahu Syekh Muhammad bi ta'nihi fihi, yakni fi Syekh Muhammad wa samahahu fi majlisin mashhudin wa afa anhu. Dan telah diakui kalau ini celaan, ya, dan Syekh Muhammad telah memaafkannya di majlis masyhud yang disaksikan oleh banyak murid tentunya, dan memberikan maaf. Kullu ma fil amri annani, Syekh Abdul Wahid bercerita sekarang, ya, kullu ma fil amri annani kuntu fil maghrib ma'a Sa'id Abi Ali Tingghir. Semuanya ini persoalannya, kata beliau, bahwa saya itu tatkala berada di Maghrib, di Maroko, bersama Sa'id Abi Ali Tingghir, Lailatul Itsnain min Syahri Jumadil Ula 1438, fi majlisin khas, di sebuah majlis khusus. Wa afna hadithina an mawkifi Syekh Muhammad bin Hadil Akhir min Abi Anas Jawad alladhi lam yuwafiqhu alayhi ahadun minal masyayikh. Di tengah pembicaraan kami bicarakan tentang sikap Syekh Muhammad bin Hadi yang terakhir terhadap Abu Anas Jawad, yang para masyayikh tidak mencocoki sikapnya Syekh Muhammad bin Hadi. Wa anna Syekh Rabi'an istangkarahu, Syekh Rabi' mengingkari sikap itu. Wastangkarahu kullu man a'rifuhu minal magharibah wa ghairihim, dan telah mengingkari sikap itu orang-orang yang saya kenal dari orang-orang Maroko dan selain mereka. Kemudian beliau menjelaskan, bada'a biman hum fi majmu'atil kuri, ya, mulailah kemudian di majmu'atil kuri, al-barakah ma'akabiri, ya. Jadi majmu'ah ini seperti telegram atau WhatsApp yang dikelola oleh Abu Usamah al-Kuri, Maroko aslinya, pedagang, saudagar barakallahu fikum, dan ini punya sejarah kalau disebut oleh kita itu miliarder. Ya, nas'alullah salamatul afiyah, fitnahnya luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, itulah yang saya ingatkan kepada segenap tulabul ilm. Alhamdulillah kita ini bisa berbuat terhadap dakwah ini dengan kemampuan kita. Karena kalau sampai kita mengemis kepada orang-orang kaya, barakallahu fikum, lalu kemudian dia yang mengkapling semua apa yang kita butuhkan, di belakang hari khawatir akan berbuat terhadap dakwah. Tidak cocok dengan ustadz yang lain, wah diberikan ustadz yang lain nih, anta ini, kamu ini, ayo dibantu, dibangkitkan untuk menjadi pembelanya. Sehingga hancur hubungan asatidah barakallahu fikum. Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan. Maka sekali lagi saya mengingatkan, kita harus berbangga dengan apa yang kita perbuat buat jalan dalam dakwah ini. Kita bisa berjalan barakallahu fikum di atas kaki kita yang pincang ini, barakallahu fikum. Kenapa kita mengatakan pincang? Ya, karena banyak kekurangan padanya, tetapi kita merasa mulia dan berbesar hati, barakallahu fikum. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa di saat kemudian orang-orang kaya kemudian ikut nimbrung dalam urusan dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, Usama Al-Quri ini telah dibongkar akadibnya oleh orang-orang Maroko sendiri, yang juga dijadikan sebagai sandaran pembelaan. Ucap-ucapannya dinukilkan di Indonesia. Barakallahu fikum. Dia punya majmu'ah. Ya. Apa kalau bahasa kita? Grup lah ya. Grup barakallahu fikum. Judulnya Al-Barakatu Ma'akabirikum. Ini grup haula Al-Barakatu Ma'akabirikum. Haitsu kana awwal manushira manasyara al-kuri. Ya, solha wa taubata Abi Anas fiha. Pertama kali yang disebarkan adalah taubatnya Abu Anas di dalamnya. Fadzakartu lahu, lalu saya sebutkan hal itu kepada Sa'id Abi Ali Tinggir. Anna Syekh Muhammad khalafal masyayikha fi ghairi dhalik minal mawaqib wa laysa fi hadhihi faqat. Saya ceritakan, kata Abdul Wahid, Syekh Abdul Wahid, saya ceritakan kepada Sa'id Abi Ali Tinggir ini, Syekh Muhammad berselisih dengan masyayikh, ya, dengan masyayikh dalam hal Abu Anas ini, dan juga di dalam perkara-perkara lain. Sikap-sikap Syekh Muhammad itu banyak diselisihi oleh para masyayikh. Wa minha diantaranya, mauqifuhu min Abi Anas hadha, wa mauqifuhu min Muhammad al-imam fil Yaman. Diselisihi oleh para masyayikh, barakallahu fikum. Jadi masyayikh yang menyelisihinya ini, yang itu dimasukkan ke dalam barisan so'afiqah, barakallahu fikum. Antum ingat siapa sih yang berselisih, agar kita faham yang berselisih itu bukan Syekh Muhammad dengan Syekh Rabi. Yang berselisih itu adalah antara Syekh Muhammadnya dengan masyayikh yang difonis sebagai so'afiqah. Syekh Rabi yang menjadi qadinya, yang menjadi hakimnya, barakallahu fikum, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terhadap perselisihan tersebut. Nah, sekarang beliau mengatakan wa mauqifuhu min markaz Hudzaifah ibn al-Yaman fi Britania, dan sikap Syekh Muhammad bin Hadi diselisihi oleh masyayikh yang lain terhadap markaz Hudzaifah ibn al-Yaman yang ada di Britania di Inggris. Ini yang saya ceritakan kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Wasta'mantuhu ala hadzal kalam. Saya, ya, mempercayai dia, menganggap dia amanah terhadap ucapan ini. Hatta la yafhamu ahadun minhu anni at'anu fi Syekh Muhammad. Sehingga jangan sampai ada orang memahami saya menceritakan ini sebagai sebuah celaan terhadap Syekh Muhammad. Wasa'altuhu billah ayyabqiyal kalama bainana. Ya. Saya kemudian meminta dengan sangat, kata beliau, dengan wasa'altuhu billah, dengan mengangkat nama Allah. Berarti permintaan ini keras sekali nilainya. Agar ucapan ini antara saya dengan engkau. Fawa'adani, lalu dia berjanji. Annal majlisa amanah, bahwa majlis ini adalah amanah. Karena khawatir, kalau sampai kemudian kedengar dia berbicara demikian, padahal dia dalam rangka menceritakan sebuah informasi di kota Madinah. Ya, Syekh Muhammad punya sikap-sikap ini diselisih oleh masyayikh. Barakallahu fikum. Sikapnya terhadap Abu Anas diselisihi. Sikapnya terhadap Muhammad bin Iman Filiam, Muhammad al-Imam di Yaman diselisihi. Sikapnya terhadap Markas Hudzaifah ibnul Yaman di Britania diselisihi. Beliau hanya menceritakan. Wa ba'da syahr min dzalik, setelah berlalu satu bulan dari itu, ja'a Sa'id Abu Ali Tinggir ilal Madinah An-Nabawiyah. Datang Sa'id Abu Ali Tinggir kepada ke kota Madinah. Wa akhbara Syekh Muhammad, lalu cerita di Maghrib itu, di Maroko itu, ya duduk, cerita biasa, diberitakanlah kepada Syekh Muhammad. Bikulli ma qultuhu lahu fi dzalikal majlis, dengan semua yang aku bicarakan kepada Sa'id Abi Ali Tinggir itu di majlis tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ma annahu wa'adani bi annal majlis amanah, padahal dia telah menjanjikan kepadaku kalau majlis itu adalah majlis amanah. Walam yakun qad ankara alayya fihi, dan dia tidak mengingkari saya. Au abda mukhalafatan li sa'ata, atau menampakkan ya penyelisihannya di hadapan itu di saat itu. Wala nasohani inkana yaro annani akhtatu, dia tidak memberikan saya nasihat ya jikalau di saat itu dia melihat saya itu salah. Au annani ta'antu fi Syekh Muhammad, atau di malam itu atau di saat itu saya mencela Syekh Muhammad. Tidak ada, diam, majlis amanah ya, berjanji. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir beliau menceritakan kisahnya, pertemuannya. Barakallahu fikum. Wa fi lailatul khamis, pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, kuntu fi mat'am kanun al-Arab, ana wal akh Abdul Wahid al-Madkhali, yang pernah sampai datang ke Indonesia sendirian ya kemarin. Barakallahu fikum. Kemudian wal akh Mahandil Bahtar al-Ghamidi. Wa idzan bisyaikh, ketika saya berada di mat'am ya, warung makan ya, barakallahu fikum bahasa kita, tiba-tiba Syekh Muhammad bin Hadi masuk ke mat'am tersebut, bersamanya Abdul Haq Abu Sa'ad, bersamanya Quri wa Abu Ali Tinggir wa Wahid al-Majrabi wa Muhammad Ikhwan wa daifan akharan, dan dua tamu yang lain. Faqala lana syaikh hina ru'ana huna, Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan ketika dia melihat kami di sana, annahu idan tahayna min asya'ina anna'tiyahu haythu huwa jalisun fil mat'am wa man ma'ahu. Kata beliau, bercerita Syekh Abdul Wahid, ya, nanti kalau anda sudah selesai, ya, maka anda datang ke saya, kemana saya duduk di mat'am. Falamman tahayna atainahu, maka tatkala selesai kami datang kepadanya. Fa akhbarani annahu balaghahu anni at'anu fihi, ternyata dia memberitakan, dia mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Syekh Abdul Wahid mencela saya. Artinya ini ceritanya bahwa saya telah mencelanya. Wa anni aqul inna indahu syuzuzat, bahwa di sisi Syekh Muhammad itu syuzuzat. Antum perhatikan penukilan-penukilan kata-kata dan kalimat-kalimat. Fa ahbabtuhu anni la adzkuru anni qultu kalimat syuzuzat. Fa ajabtuhu afwan. Saya menjawab Syekh Muhammadnya bahwa saya tidak ingat kalau saya itu pernah mengatakan syuzuzat. Syekh Muhammad itu punya ucapan-ucapan ganjil. Wa innamal ladzi qultuhu, yang saya katakan itu adalah anna Syekh Muhammad bin Hadi lahu muakhiran ya mawaqit yukhalifu fiha baqiyatal masyayikh. Saya mengatakan bahwa Syekh Muhammad akhir-akhir ini punya sikap yang menyelisihi ya masyayikh-masyayikh yang lain. Fa asyara Syekh Muhammad ila Sa'id Abi Ali Tingrir. Maka mulailah kemudian Syekh Muhammad mengisyaratkan kepada Sa'id Abi Ali Tingrir. Wa qala hadzal ladzi akhbarani bima qulta. Syekh Muhammad mengatakan ini lo yang memberitakan kepada saya apa yang kau katakan. Fa bayyantu li Syekh annalladzi qultuhu ma qasadtu bihi ta'na. Saya jelaskan kepada beliau Syekh Muhammad bahwa saya mengucapkan itu bukan untuk mencela. Wa innama haqaitul hal wal waqi' alladhi ya'rifuhu salafiyun. Sesungguhnya yang saya ceritakan, kata beliau, adalah kondisi dan kenyataan yang diketahui oleh salafiyun. Li'anna alladhi adinullaha bihi annal haqqa fiha ma'a ghairihi minal masyayikh. Dan yang saya yakini, saya beragama dengan keyakinan itu, bahwa kebenaran itu bersama masyayikh yang menyelisih Syekh Muhammad. Ya, barakallahu fikum. Wahia as-sabiqud dzikri, yang telah disebutkan di atas. Wa uballighuhum bi amrin hajari niyabatan an Syekh Muhammad wa qala lahum lamma talabahu ba'dul ikhwa fi dzalikal majlis bil dalil alal hijri anna Abdul Wahid qafiz qad ada ila ta'an fi Syekh Muhammad bin Hadi binashrihi sautiyat Syekh Ubaid fi difa'an Syekh Dr. Arafat ilman bi anna sautiyata qad nushirat fi majmu'atil barakah ma'al akabir allati ansha'aha al-Quri wa lam yunkir dhalika ahadun mimman fiha abadan. Kata beliau barakallahu fikum, lalu wa uballighuhum, saya sampaikan kepada mereka persoalan Hajri, ya nama ya niabah ani Syekh Muhammad sebagai ya apa namanya pengganti Syekh Muhammad di saat meminta kepadanya di sebuah majlis dalil atas hijri, artinya bukan nama ya, dia meninggalkan saya gitu loh. Anda Abdul Wahid Qafid qad ada ila ta'an fi Syekh Muhammad, bahwa Syekh Abdul Wahid kembali mencela Syekh Muhammad dengan menyebarkan suara Syekh Ubaid pembelaannya terhadap Syekh Dr. Arafat Al-Muhammadi. Ilman, kata Syekh Abdul Wahid, padahal telah diketahui bahwa suara itu telah disebarkan di dalam grup Al-Barakah Ma'a Akabir yang dibuat oleh Abu Usama Al-Quri. Al-Quri itu Abu Usama Al-Quri, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari padanya. Hadza huwa nuqus 'alal aqibain alladhi yaqsiduhu Syekh fi ma amlahu wala adri wajhan nuqusi fi nasri kalamin alimin min ulama'is sunnah. Inilah yang kemudian disebut bahwa nukus itu artinya ya balik ke belakang, alal aqibain, balik ke belakang maksudnya mencela, ya jatuh, terhempas. Yang dimaksud oleh Syekh Muhammad terhadap apa yang dia imlakkan, saya tidak tahu sisi mana dianggap ya balik ke belakang itu dalam menebarkan ucapan seorang alim min ulama sunnah. Seorang alim dari ulama sunnah. Ini kata Syekh Abdul Wahid ya Qafiz Al-Maghribi di dalam ini loh kisahnya, kok saya dicela dikatakan seperti itu. Beliau sampaikan kisah ini barakallahu fikum, ditulis langsung oleh Abdul Wahid Qafiz. Saya tambahkan sedikit, akul kata Syekh Fawwa setelah mendapatkan ia sampaikan cerita-cerita seperti tadi barakallahu fikum jalur, sehingga Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi dicela dan masuk dalam barisan su'afiqah. Aqul walihada sabab qama fadilatu syaikhina al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali binasratil mazlumin mutaliban Muhammad bin Hadi bil adillatil wadihah ala kalamihi wa hadha daidanul ulama rabbaniyin fi adami sukut anil zulmi wa ahlihi wa difa'anil madlumin. Terakhir beliau mengatakan barakallahu fikum, saya katakan berdasarkan inilah tampil fadilatu syaikhina Rabi, fadilatu syaikhina al-allamah Rabi untuk membela orang-orang yang terzalimi al-madlumin. Ya, jadi mulai dari kisah tadi ceritanya kan subhanallah. Barakallahu fikum menceritakan tentang peristiwa di kota Madinah. Setelah itu ada orang-orang yang ini yang mendengar barakallahu fikum sangat-sangat berbahaya. Maka oleh karena itu ucapan Imam Syafi'i harus kita jadikan pegangan barakallahu fikum. Ya, kalau datang informasi dari orang yang paling atau teman engkau, jangan cepat-cepat nerima. Lalu engkau tampilkan permusuhan dan kebencian kepadanya. Ya. Sampai barakallahu fikum engkau mengetahui kebenaran berita tersebut. Nah, kata beliau, atas dasar inilah Asy-Syaikh Rabi tampil untuk membela orang-orang yang terzalimi dan menuntut Muhammad bin Hadi untuk mendatangkan dalil-dalil atas ucapannya. Dan inilah ya seruan para ulama rabbaniyin untuk tidak diam terhadap kezaliman dan yang berbuat zalim, dan tidak diam dari membela orang-orang yang terzalimi. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi ma'asyira talabatil ilm, ya tulabul ilm wa talibat, bahwa kisah-kisah tadi, cerita-cerita itu sebagai dalil untuk menghukumi para masyayikh itu sebagai su'afiqah. Ya, oleh karena itu Syekh Rabi tampil untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang terzalimi. Bagaimana bentuk pembelaannya? Menuntut kepada Muhammad bin Hadi untuk mendatangkan dalil terhadap ucapan-ucapannya. Inilah sikapnya para ulama. Tidak pernah akan diam terhadap kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim. Berikut memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang mazlumin, terzalimi. Barakallahu fikum. Maka tentunya kalau sekiranya di Indonesia ini ada ustaz yang terzalimi oleh katanya membahasakan bahasa mereka oleh Luqman ya dan CS, para menteri-menterinya, para tukang cucinya, ya di dalamnya adalah Umar Sewet, di dalamnya adalah Usama Mahri, di dalamnya adalah Lombok, ya barakallahu fikum, para tukang-tukang cuci atau menteri-menterinya, tentu dia mengangkat kepada Syekh Rabi, ini kami terzalimi dengan ini. Insyaallah akan mendapatkan jawaban yang memuaskan jika benar-benar ada hujjah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi saya mengingatkan, sebagaimana saya sebutkan di depan, sejarah mengulangi dirinya sendiri. Antum tahu fitnah komando yang disebarkan oleh Dzul Akmal bergabung di saat itu bersama Dzul Qarnain. Apa hujahnya, apa dalilnya? Ya, barakallahu fikum. Antum tahu hujahnya rahimani wa rahimakumullah, peristiwa yang ada di Ambon. Ya, padahal Zulkarnain itu banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang mukhalafatus syariah. Ya, Zulkarnain adalah ketua Dewan Fatwa Laskar Jihad di saat itu. Dzul Akmal ketua Dewan Asatidah apa, saya lupa barakallahu fikum karena sudah lama. Ini punya kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Peristiwa-peristiwa melalui Dewan Fatwa. Ya maaf-maaf, saya termasuk anggota mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tahu. Tapi tiba-tiba kemudian ini sudah berlangsung sekian tahun. Ustaz Luqman baru pulang. Ya. Setelah itu pulang, diberikan amanah untuk menggantikan panglima di Ambon. Karena panglima banyak urusannya di penjara, di ini, dan seterusnya di saat itu. Semua dosa-dosa yang ada di Laskar Jihad itu mau ditumpukan kepada Luqman bin Abdul. Saya meminjam bahasa mereka, barakallahu fikum. Iya. Padahal sudah terjadi mukhalafat, penyelisihan. Sampai kemudian jazahullahu khair, yang berjasa tentu ba'dallah, kemudian para ulama untuk membubarkan, menyelamatkan ahlu sunnah dari cengkeraman Ja'far, adalah Ustaz Luqman bin Abdul jazahullahu khair. Semua ustaz antum tanya mengaku. Dia duduk adu argumentasi dengan Ja'far. Dia dicela, dia dihabisi, dia diusir sama Ja'far. Dia sabar, barakallahu fikum. Dia bergerilya memberitahukan kepada asatidah. Jazahullahu khair. Kalau sekiranya tentu, barakallahu fikum, tidak ada keberanian itu, kita tidak mengerti bagaimana nasibnya, barakallahu fikum, ahlu sunnah wal jamaah di bawah cengkeraman Ja'far Umar Thalib. Besar perjuangannya, barakallahu fikum, untuk menghadapi Ja'far, membongkar kesesatan Ja'far dan kezaliman Ja'far, sampai kemudian sisi masyayikh, dia yang berupaya keras untuk mengumpulkan data-data. Antum tahu sebelumnya pembelaannya terhadap Ja'far, waktu dia masih lurus, luar biasa. Ya, dikumpulkan semua data-data yang ada di Indonesia sama Ustaz Luqman di Yaman, barakallahu fik. Ya, data-data perselisihan mulai apa yang dilakukan oleh Yazid Jawas, ini itu semuanya data-data itu. Maka melalui tangan beliau ba'dallah, Ustaz Askarinya meninggalkan Turatiyin, barakallahu fikum, Ustaz Muhammad Sirbini meninggalkan Turasiyin di saat itu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Nah, ketika kemudian fitnah komando yang keberikutnya disuarakan oleh Ustaz Askari, barakallahu fik, kembali lagi diulangi hujah-hujah ini pernah disiksa, ini pernah ini. Subhanallah. Sampai orang-orang yang menjadi dulu pimpinan yang disiksa ini, bukan disiksa sungguhnya, dihukum. Ini dalam kondisi perang, barakallahu fikum. Ditarik-tarik bahwa dakwah sistem komando. Mana? Maaf-maaf, pernah enggak Luqman bin Abdul afwan, saya meminjam ucapan mereka, mengomandui barakallahu fikum, ya, kita yang ada di ma'had Imam Syafi'i. Pernah enggak? Apa bentuk komandonya kepada kita? asatidah berusaha untuk kemudian mewujudkan yang terbaik dalam pendidikan ini. Mana? Mungkin dia telah menyuruh seseorang, sudahlah Anda itu enggak pantas untuk kemudian memikul amanah dakwah. Karena perselisihan mendudukkan masalah khilaf antara ikhwan dengan ustaz. Barakallahu fikum. Nah, yang barisan sakit-sakit hati ini, itu yang kemudian mengungkit, wah komando, komando lagi. Coba kalau sekiranya Ustaz Askari itu punya niatan yang baik terhadap dakwah tu ilallah, karena berbicara dia akan menyelamatkan dakwah, dia akan kumpulkan bukti-bukti komandonya Ustaz Lukman ini dan sama konco-konconya, lalu diangkat ke sisi masyaih, ini lo bukti-bukti komandonya. Para masyaih akan mendengar, apalagi Syekh Robi yang sudah mengerti perjalanan dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini. Tetapi dia tidak menginginkan kebaikan terhadap tuduhan sistem komando barakallahu fikum terhadap dakwah. Kemudian muncul para pengikutnya dengan celaan dan caci makian habis, maaf malu kita ceritakan. Iya, sehingga keluar KPK. Apa itu? Bapakmu kapan? Iya. Kemudian apalagi di jaringan apa? Jaringan apa itu singkatan dan jahil, jaringan Hizbi Lukman. Iya, sudah habis barakallahu fikum asan. Tidak punya harga dan tidak punya nilai. Kita mengatakan wajar kalau para ulama saja sudah tidak punya nilai sedemikian rupa di hadapan mereka, dihabisi masyayikh barakallahu fikum, apalagi kita yang ada di sini. Ya, apalagi kita asatidah yang ada di Indonesia tidak punya nilai sama sekali. Nah, kalau kita soafiqah barakallahu fikum, lah tentu bergabung kepada orang-orang pinter kan. Duduk di sana dapat mutiara yang indah, dapat emas, dapat ini. Jangan bersama barakallahu fikum para soafiqah, ya orang-orang yang bodoh tidak punya apa-apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi bahwa ini adalah fitnah setelah fitnah Muhammad al-Imam, lebih besar lagi. Salafiyin terpecah belah di berbagai negeri. Barakallahu fikum. Iya, jangan sampai kemudian kita yang dituduh memecah belah dengan sistem komando. Mana? Kalau engkau ingin kebaikan buat dakwah salafiyah di Indonesia, kirim, tulis sistem-sistem komando yang dilakukan oleh Lukman Ba'abdu dan teman-temannya, lalu bawa kepada masyayikh agar umat ini dapat bimbingan. Apa beratnya kalau sekiranya benar jawaban masyayikh ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fik bahwa sistemnya sistem komando, untuk kemudian meninggalkan dia untuk kalau dia tidak taraju. Guru-guru kita yang punya jasa besar mengingatkan kita barakallahu fikum, mengajarkan kita, kita siap meninggalkannya di saat para ulama memberikan bimbingan barakallahu fikum. Tapi kan ini tuduhan yang di dalamnya adalah kedzaliman. Apakah kita akan diam? Wajib bagi kita ahlus sunnati wal jamaah untuk satu baris membela orang-orang yang terzalimi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi semoga nanti kita sebutkan setelah selesai Syekh Fawaz barakallahu fikum sebuah risalah yang berjudul Hal Sabatal Kadhibu ala Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali bi qalam Abi Yahya Zakaria Shu'aib Al-Adani. Dalam pandangan mereka ini soafiqah juga. Syekh ya Yahya Zakaria bin Shu'aib Al-Adani, beliau akan sebutkan sekian bukti kedustaan barakallahu fikum yang terdapat di dalam ya ucapan dari Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimani wa rahimakumullahu jami'an naktafi bihadal qadar. InsyaAllah kita selesaikan besok terkait dengan ini dan kita masuk jika ada waktu masuk kepada risalah yang keberikutnya. Semoga kita bisa menyelesaikan risalah barakallahu fikum risalah yang kita akan baca biiznillah. Sebagai informasi, kita punya bukti dan kita punya dalil, kita punya para ulama yang benar-benar berbicara ilmiah, membongkar bahwa tidak ada dalil yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Hadi, yang ada adalah kezaliman barakallahu fikum. Semoga kita terselamatkan dari itu semua. Wa akhiru da'wan anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.